Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، جمع أفضل الشهود بمبادرة الأئمة المعروفين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah pada pagi hari ini 19.14 yang bertepatan dengan tanggal 17 bulan Mei, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita menambah amalan-amalan kebaikan yang mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sebab tambahnya kita kebaikan yang lebih terbaik. Kemudian sahabatnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik sampai yang kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita telah melewati satu bagian yaitu tawfiyatul bil-usril bil-asril awal, pengantara atau prakata untuk tokoh yang pertama. Alhamdulillah sudah selesai dan kita masuk pada bagian yang berikutnya yaitu bayan nomor sinari bisalah dari usul, penjelasan ataupun ringkasan atau dari besar dari tiga landasan pokok. Para muallif rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faida qilala atau faida qilala, maka apabila dikatakan padamu mal usul salatatul ladzi yajmu al-insani ma'rifatuha, kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, faida qilala, maka apabila dikatakan kepadamu mal usul salatatul ladzi yajibu ala insani ma'rifatuha, apa itu tiga landasan pokok yang manusia itu wajib untuk mengetahuinya. Apa itu tiga landasan pokok yang manusia, setiap manusia wajib untuk mengetahuinya? Kata beliau, "Fakul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Fakul, maka katakanlah." Yang pertama adalah ma'rifatul 'abdi rabbahu. Seorang hamba atau mengetahuinya seorang hamba terhadap Rabb-nya, terhadap penciptanya. Wa dinahu, dan mengetahuinya seorang hamba terhadap agamanya. Wa nabiyyahu, dan mengetahuinya seorang hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepada Muhammad Rabbuka, siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberikan rezeki padamu, siapa yang menjagamu, fakul Rabbi Allah alladhi rabbani. Kata beliau rahimahullah, maka katakanlah, Rabbku adalah Allah yang telah rabbani. Kata rabbani berasal dari kata rabbah, bermakna mengasuh. Kata rabbah maknanya mengasuh, menumbuhkan, membesarkan, mendidik, melatih, mengajarkan etika, mengajarkan kebang santun. Masalah dari kata satu kata ini maknanya sangat luas. Jadi Allah lah yang bukan hanya sekedar menciptakan kita, di pembahasan sebelumnya ya, Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi di sini diselahkan kata Rabbah setelah menciptakan, Allah menumbuhkan kita, membesarkan kita dengan segala rezekinya tentunya, dengan segala nikmatnya yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang mengasuhnya, melatihnya, mengajarkan etika, ya, sopan santun, ya, tentu melalui sebab-sebab yang ada dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Jadi kata Rabbah di sini maknanya sangat luas, ya, barakallahu fikum. Fakul Rabbi Allah alladhi rabbani, maka katakanlah, yang menciptakan aku adalah Allah, dan yang menjaga aku, mengasuhku, menumbuhkan aku. Wa rabba jami'al alamin, dan yang menciptakan seluruh alam. Binikmatihi, dijaga dengan segala nikmatnya. Huwa ma'budi, dialah Allah sesembahanku. Laisa li ma'budu siwa, tidak ada bagiku sesembahan selain Allah. Wajalilu qalu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalilnya, ya. Di surat apa ini? Surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Yang paling tidak kita 17 kali sehari semalam mengucapkan ini, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Ya, segala puji milik Allah. Di surat Al-Fatihah yang kedua, wa kullu man huwallahi 'alamun. 'Alamun, ya. Dibaca 'alamun. Ini hurufnya sama. Susunan hurufnya sama. Kalau membacanya 'alimun, orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Tapi yang dimaksud di sini bukan 'alimun, tapi 'alamun, alam, ya. Dunia, ya. Wa ana wahidun min dzalikal 'alam, dan saya termasuk dari salah satu alam tersebut. Ya, barakallahu fikum. Wa kullu man siwallahi 'alamun, dan semua selain atau siapa saja selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal 'alam, dan saya termasuk salah satu dari alam tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ini makan kitab ini, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini, ya, fa idza qila laka mal usulu thalathatu lakum yajibu 'alal insani ma'rifatuha, fa qul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Faidha kuila laka man rabbuka fakul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi huwa ma'budi laysa bi ma'budun siwa. Wa dalil qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ya. Kedua, wa kullu man siwa Allahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Kita baca penjelasan dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Sa'al sama dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu, hadhihi al-usul ats-tsalatsah allati tajma'u ad-din kullah. Kata beliau rahimahullahu Syekh Ibn Baz, tiga landasan ini yang terkumpul agama semuanya. Terkumpul agama semuanya ada pada tiga landasan pokok ini. Apa itu? Man rabbuka wa ma dinuka. Untuk din tidak pakai man, tapi mas ini. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa hiya allati yus'alu 'anha al-'abdu fi qabrihi. Kata saya bin Bahran Allah, tiga landasan pokok ini yang terkumpul agama semuanya, yang pertama adalah apa? Man Rabbuka, siapa? Rabbmu, dalam menciptamu, dalam menjagamu, yang memberikan kepadamu. Wa ma'dinuka, dan apa agamamu? Ya. Apa agamamu? Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Wa hiya allati yus'alu 'anha al-'abdu yaqdihi. Dan dia yang seorang hamba itu akan ditanya tentangnya, tentang apa? Tentang siapa? Rabbnya. Tentang apa? Nabinya. Tentang siapa? Nabi. Tentang apa agamanya? Tentang apa? Tentang siapa? Nabinya. Ya. Dan ini akan ditanyakan kepada setiap manusia di kuburnya. Semuanya ini. Semuanya. Bukan hanya seorang pemimpin, bukan hanya seorang rakyat. Bukan hanya seorang guru, bukan pula hanya seorang murid. Semuanya akan ditanya tentang tiga landasan pokok ini. Ya, para penonton. Siapa penciptamu? Siapa rohmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ya, semuanya akan ditanya. Ya, para penonton. Sentimen lanjutkan beda sahala sa'ilun. Maka apabila ada orang yang bertanya, fa'ala man rohmuka, maka katakan siapa Rasul, fakul Rasulullah dari Rabbani, maka katakanlah Rasul yang menciptakan aku, yang memberikan aku rezeki, yang memberikan aku rezeki, menjagaku, mengawasiku adalah Allah yang menjagaku, yang menciptakan aku. Walau terjadi alam ini di nikmat ini dan yang menciptakan menjaga seluruh alam dengan semua nikmatnya, dengan segala nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Kata beliau sementara kita ini, dan jika Allah kesembahanku, tidak ada bagi kesembahan kecuali Allah. Hadza rabbil jami, hadza rabbil jami. Inilah Rabb seluruh alam. Kama qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berbahagia segala puji milik Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam bagian yang kedua. Wal alamun kata Syekh Ibn Baz, dan yang namanya al alamun jami'ul makhluqat, seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan, seluruh makhluk, ya. Kulluhum alamun, semuanya adalah alam. Semuanya alam. Apa contohnya? Beliau memberikan contoh di sini atau menyebutkan di sini al-zinnu wal-insu wal-bahaimu wal-jibalu wal-asjaru kulluha alamun. Kulluha alam, alamun. Dan yang namanya alamun adalah seluruh makhluk. Semuanya alam. Yang pertama zin. Ya, jin adalah alam yang dicipta oleh Allah, makhluk. Ya, kalau dibalik-balik kita alam apa? Dunia tauhid. dunia, bumi, langit. Jadi tidak maksudin. Lalu di sini dijelaskan oleh Syaikh Bintas yang namanya al-alamun adalah semua yang diciptakan oleh Allah. Makhluk semua makhluk adalah alam. Ya, barakallahu fikum. Maka maksud di sini adalah jin. Karena jin juga diciptakan oleh Allah. Ini, ya, jin termasuk dari makhluk, termasuk dari alam. Maka ini bukan persembahan. Itu maksudnya, ya. Kemudian wal ins, demikian juga manusia. Manusia dengan berbagai macam jenisnya dan berbagai macam keterdapatannya. Ada manusia yang katanya bisa bikin makhluk, yang bisa bikin makhluk yang diciptakan menyerupai manusia, bisa apa mengantarkan barang-barang atau yang dijalankan seperti ini katanya ada, ya. Jadi apa namanya kurir, ya. Bisa menciptakan kurir. Meskipun manusia punya kesadaran seperti ini, tetap manusia makhluk ciptaan Allah yang dia tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan, tidak ada paksaan untuk diibadahi. Ya, dia sendiri yang harus beribadah pada Allah. Kesadaran dia, kemampuan dia membuat segala peralatan yang canggih adalah karena kebesaran Allah. Ya. Allah yang berjaya dia pada otaknya, pada kesadarannya. Ya, maka tidak ada kewajiban manusia untuk mengibadahi manusia itu sendiri. Walaupun kesadarannya di atas yang lainnya. Sebagai Fir'aun, ya, kuat untuk memimpin manusia yang banyak sampai menyatakan Tuhan Rabb hukumul a'la. Kata Fir'aun, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Walaupun demikian, tetap dia adalah makhluk. Ya, dia kewajiban, dia berkewajiban untuk beribadah pada Allah. Ya, barakallahu fikum. Demikian juga manusia-manusia setelahnya. Meskipun punya kebanggaan tinggi, bisa menciptakan berbagai macam alam canggih, tetap dia beribadah hanya kepada Allah, tidak ibadahi. Ya. Yang kita puji adalah Allah, bukan Allah yang telah menciptakan makhluk dengan segala keterbatasannya dan segala kemampuannya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ada bahain yang masuk dalam kategori al-alam. Zal bahain. Apa al bahain? Binatang. Binatang-binatang. Dari binatang yang paling besarnya, paling kecilnya, yang terbang, yang melata, yang bisa berjalan di dalam bumi. Ya. Semua alam makhluk. Semua adalah alam. Tidak ada kewajiban untuk ibadahi. Kalau pun takut, takut sisi ya, takut tabiat. Ya. Bukan takut yang mengatakan seseorang untuk menjadikan beribadah pada hewan tersebut. Ya, dekati makanan malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu kalau tidak nanti dia ngamuk, jangan karena lapar pada kali yang melihara kambing juga sama, kalau dari kambing makan hewannya sama ngamuk gitu ya, tapi tidak menjadikan hewan tersebut dijadikan persembahan. Ini barakallahu fikum. Wal-jibal, demikian juga pegunungan, gunung-gunung ini juga termasuk dari alam. Nah ini yang kadang manusia menganggapnya alam yaitu pegunungan, bumi, laut, ya. Tapi di dalam bahasa ini yang namanya al-alam adalah semua makhluk, semua ciptaan Allah. Ya, gunung dengan semua jenis gunungnya, mau gunung paling tinggi, mau gunung yang berapi, yang semua adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada gunung-gunung itu yang dijadikan persembahan. Ya, para dalam gunung. Wal-azhar, demikian juga pepohonan, pohon dengan semua jenisnya juga, ya, mau pohon beringin, mau pohon apa, semuanya makhluk alam yang tidak ada kewajiban untuk mengibadahinya. Kulluha alamun, semuanya dari kita ini, ya, dari makhluk-makhluk ini adalah alam. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arshi yuhyi al-layla wan-nahara yadullu hadithan was-samsa wal-qamara wan-nujuma mutasarratin bi-amri أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit Berarti lahir bukan hanya satu tunggal, bukan hanya satu ya. Kita lahir sebenarnya tujuh. Itu lahir ya, warga dalam itu. Karena as-samawat karena dari as-samawat ya, sama satu yang as-samawat langit langit. Wal ardh dan Allah yang telah menciptakan bumi di sittati ayyam dalam berapa hari? Sittatun ya. Enam dalam enam hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di arsy-Nya. Ya para hadirin. Kata Alas, karena kalau diartikan bersemayam, bahasanya mana kamu? Kata bersemayam karena ada beberapa kata, tapi ada lagi yang diartikan seperti itu. Allah bersemayam di atas arsy-Nya para hadirin. Allah kan bagi yang pasti yang mana, tapi dia Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya para hadirin. Yusil laila nahar yaqluhu hamidan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah rahim menutupkan malam terhadap siangnya dengan siang tentunya dengan tepatnya ya, dengan tepatnya malam berganti siang, siang berganti malam ya pada kala itu. Wa sakkala al-qamara wa nujum dan matahari bulan dan bintang bulan musakhkharatin bi amrihi ya. Yang mana matahari, bulan, bintang semuanya tunduk terhadap perintah Allah, tidak ada yang melawan. Ya barakallahu fikum. Ala al-khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah pula yang memerintahkan. Ya barakallahu fikum. Tabarakallahu rabbul alamin. Insyaallah yang telah menciptakan seluruh alam, di manusia, pegunungan, dalam hewan, pepohonan, semuanya alam ini adalah yang menciptakan Allah. Ya para kalau tuduh surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Fahuwa Rabbul Jami, maka Allah adalah Rabb seluruh seluruhnya. Ya para kalau tuduh. Lalu khalqu wa lahul amru, milik Allah lah, bagi Allah lah menciptakan, bagi Allah pula yang memerintahkan. Wa huwa al-mustahiqu bi an yu'bada, dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang menjaganya, ya, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Surat Al-Baqarah sudah lengkap ya, ada beberapa lanjutannya. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Di antaranya nih. Ya di antaranya. Barakallahu fikum. Saya berkata pada Tuhan, seluruh manusia ya, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yakni kepada Allah. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 21. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah Allah sesembahan sembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagi sembahan kecuali Allah. Masa agak panjang ini, penjelasannya. Ini sudah cukup diam ya. Kita masuk ke lagi. Wadzalilu kalau ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila merasa oleh beliau, segala puji adalah milik Allah. Itulah dapatnya yang kedua. Ya minasana ukuzuhu lillah. Ya ini, seluruh pujian semuanya adalah milik Allah. Walaibadatu minasana. Dan yang namanya ibadah termasuk dari pujian ya alhamdulillah dan termasuk pujian asara pujian alhamdulillah pujian barakallahu fikum. Wa qulu ma siwallahi alam, dan seluruh apa saja selain Allah adalah alam. Min al-jinni wal insi wal hayawanat wal jibal kulluha awalimun. Di antara ya dari jin, manusia, hewan-hewan, al-hayawanat, ya, hewan-hewan, wasbar, pegunungan, kulluha, awalim, semuanya adalah alam. Awalim jamak dari alamun. Jamak dari alamun. Awalimun jamak dari alamun. Jadi seluruh alam, ya. Kalau alimun orang yang berilmu jamaknya ulama. Jadi alimun orang yang berilmu. Kalau orang-orang yang berilmu, ulama. Sedangkan, barakallahu fikum. pokok katanya, pokok hurufnya ain, lam, ya, mim. Pokoknya dia barakallahu fikum. Kalau alamun, alam. Alimun, orang yang berilmu. Ya. Tapi kalau a, bukan a, ya, ala, alama, ya, atau yang bukan pakai ain, ya, pakai hamzah, itu yang mengalami, ya, mengalami sakit maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Mu'allimun dengan mu'allimun berbeda, ya. Kalau mu'allimun orang yang terdidik, ya. Mu'allimun orang yang sakit. Berbeda, ya. Jadi bedakan antara hamzah dengan ain barakallahu fikum. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu dari alam tersebut. Alladzi khalaqallahu wa awjadahu wa awjadahu 'alaihi ta'atuhu. Ya, kata saya bilang di sini, dan aku salah satu termasuk dari alam tersebut yang menciptakan atau yang telah diciptakan oleh Allah, dan Allah lah yang telah membuat dan telah mewajibkan kepada makhluk tersebut, alam tersebut, untuk mentaatinya. Fa'ala jami'il alamin minal mukallifin, maka semua alam, semua makhluk, minal mukallifin, termasuk dari yang dibebani, diwajibkan, minal jin wal ins, dari jin dan manusia, ayati Allah wa rasulahu. Seluruh alam yang dia punya kewajiban, yang dibebani untuk beribadah, seperti jin dan manusia, ayati Allah wa rasulahu. Dia punya kewajiban untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa yuwahhiduhu jalla wa ala. Dan punya kewajiban untuk mengesahkan Allah dalam beribadah, ya barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Sedikit lagi. Nah, kita selesaikan. Wa hakadha al-malaikatu 'alaihim ay ya'budullaha wahdah. Dan demikian juga para malaikat, wajib atas mereka ay ya'budullaha wahdah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Walihada qala ta'ala 'anil malaika, oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pertama, ya, surat At-Tahrim, ya, sampai ya masalah warahmatullahi wabarakatuh. Surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum fayaqaluna ma yu'marun. Malaikat itu, mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Malaikat, ya, makhluk yang taat diperintahkan, tidak ada yang menolak, tidak ada yang menyang, ya, mereka dalam hidup berbeda dengan kita, makhluk menyang, ya. Alhamdulillah sudah diringankan. Awal diperintah salat berapa kali? 50 kali, ya, berat, tidak mampu. Umatnya Nabi Musa yang kuat, ya, yang lebih besar, yang kuat. Apalagi mata Muhammad, kata Nabi Musa, ya, kepada Nabi Muhammad yang sekarang ketika itu. Maka minta keringanan, ya, minta keringanan kepada Allah. Maka Nabi SAW kembali lagi kepada Allah. Ya, minta keringanan sampai pada akhirnya, berapa kali? 5 kali. Tapi bahala seperti 50 kali. Maksudnya, ya, amalnya sedikit, bahalanya banyak. Dan ini bisa banyak sekali. Ya, bahkan beberapa amalan sunnah bisa dilakukan dalam satu kali praktek. Misalkan sholat, ya, dalam sholat masuk masjid, ya, bisa digabungkan sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, satu kali ibadah sholat, tapi mendapatkan 2 bagian, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudhu. Nah, masya Allah, barakallahu fiikum. Jadi inilah dalam Islam banyak sekali keutamaan, ya, barakallahu fiikum. Di surat At-Tahrim yang ke-6 ini, ya, malaikat tidak bermaksud kepada Allah dan mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi'amrihi ya'malun. Ini di antaranya, ya. Mereka tidak, yang kurang lebih dari itu tadi, ya, tidak menentang dengan apa yang Allah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, barakallahu fikum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada ada dari mereka dan apa yang ada di hadapan mereka. Ini ada di malaikat tahu ya, ada di belakang mereka dan di depan mereka. Wala yasta'una illa liman ridha Allah, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhoi Allah. Ya. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, ya Allah. Mereka para malaikat itu ya sangat takut kepada Allah ya pada malaikat itu. Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Selesai pembahasan yang pertama ini ya. Dan masih akan dilanjutkan pada matan kitab ini. Insyaallah kita akan baca di waktu yang akan datang pada kalau itu. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tetap sebagai amalan yang menambah iman kebaikan ini yaumul isam nanti. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.